Di waktu ayah pun tak ada, hatiku selalu bergembira serta tenteram bahagia. Kini hatiku selalu rindu, tak hilang dalam ingatanku. Namun apa akan dikata, ayah bunda tiada lagi. Kini hatiku selalu rindu, tak hilang dalam ingatanku. Namun apa akan dikata, ayah bunda tiada lagi.